Diterabis nih, realisasi anggaran pembangunan seperti tercantum dalam APBN, pada kenyataannya tidak pernah mengucur penuh ke level kontraktor dan subkontraktor sebagai pelaksana di lapangan, akibat budaya korup para birokrat dan politisi yang memungut fee, komisi, hingga terang-terangan menerapkan pungli. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kondisinya seperti itu, apakah ini berarti banyak kontraktor dan subkontraktor proyek pemerintah hidupnya hanya sekedar survive? Iya, sekedar survive. Itu pun ya, biasanya kan kita modali dulu karena kontraktor itu kan dapat uang muka sampai 20%. Sehingga sebetulnya modalnya nggak banyak lagi lah gitu. Karena dari 20% itu udah bisa mulai nih, start. Nah, itu kan diambil menkonnya. Diambil setoran kiri kanan. Subkon yang real mengerjakan di lapangan itu, kemudian harus menyediakan modal sendiri. Jadi risikonya rugi nih duit nih. Kemudian dia harus menyediakan tenaganya, tenaga ahli. Nah, kalau ada apa-apa, risikonya di subkon ini yang bekerja real. Kenapa? Kita dibuat nggak betah nanti. Jadi kalau dibuat nggak betah, kemudian kita keluar, ya nggak dibayar. Dibayar 50% aja. Sementara subkon yang di atas kita dapat 50% karena dia nggak perlu bayar kita lagi. Dia ganti lagi dengan sub-sub yang lain gitu loh. Jadi ini di bawah silaka ini. Saya nggak pernah merasakan bagaimana kalau ada insentif dorongan ekonomi misalnya ditambah anggarannya untuk sektor ini, sektor itu. Dalam praktek itu nggak pernah sampai ke lapangan. Apa ada contoh konkret dari ketidakadilan itu, Pak Her? Contoh konkret nih, untuk pembangunan infrastruktur jalan raya. Kan? Jalan raya itu tidak pernah terserap habis pos anggaran untuk pembangunan jalan raya karena pembebasan lahan ini sulit. Kalau dia mengandalkan para PP 10 untuk pembebasan lahan, ya, itu dalam praktek juga masih sangat sulit. Kenapa tidak diambil win-win solution? Misalnya, untuk jalan tol atau jalan raya yang baru dibangun pembebasan lahan, mereka yang dibebaskan lahannya itu diberikan prioritas saham kosong di rest area, di pom bensin yang dibangun gitu. Nah, saya yakin kalau saya punya tanah sawah, tanah saya digusur untuk jalan, tapi diganti bentuknya itu tidak uang, karena itu uang itu pasti terimanya hanya sekitar 50% dimaling oleh calo-calo dan pejabatnya, tapi diganti dengan saham saya di pom bensin yang dibangun di situ, di supermarket, minimarket untuk rest area itu, saya pasti mau dong. Nah, yang kayak gini-gini ini tidak dilakukan karena pom bensinnya udah jatahnya udah diambil oleh pejabat setempat. Terus semua pekerjaan diambil oleh bos-bosnya, oleh di atas. Jahat ini. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.